damai. Bulan-bulan ini adalah bulan-bulan Natal, bulan Desember. Bulan di mana kumandang lagu akan terdengar merdu tentang damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Damai tentu menjadi pengharapan kita bersama. Damai karena terlalu banyak kekacauan, kegalauan yang ditimbulkan anak manusia yang sangat berambisi untuk diri sendiri mengabaikan sesamanya. Damai menjadi kerinduan dari sekelompok mereka yang tertindas dan terjerat dalam jerat kuat kemiskinan. Seakan-akan tak berdaya untuk melewati satu hari yang terasa sulit luar biasa. Damai tentu juga menjadi impian di dalam rumah tangga. Ketika kegetiran, kepahitan mewarnai pasangan suami istri. Sehingga yang dipersatukan kini saling menyakiti, saling meniadakan, benci diumbar, amarah dikumandangkan, terjadi pertikaian yang sangat menakutkan. Damai menjadi impian di berbagai tempat. Damai di areal kerusuhan yang terjadi keributan. Bukan saja antar anggota kelompok geng, tapi antar rukun warga, bahkan antar suku. Dan lebih mengecewakan ketika isu-isu agama pun diusung untuk sebuah pertikaian yang membuat manusia jauh dari rasa damai. Damai semakin jauh, damai semakin mahal, karena alam pun seakan-akan marah, menumpahkan amuknya, menciptakan malapetaka. Kengerian, kesedihan, jerit tangis terdengar di mana-mana. Kerugian tak terbilang sudah. Damai seakan-akan hanya mimpi. Damai terlalu jauh. Nun jauh di sana. Damai masihkah ada? Damai layakkah lagu Natal damai di bumi dikumandangkan? Damai betulkah damai itu? Atau dia hanya sekedar sebuah mimpi yang ditanamkan kepada anak manusia? Menjadi pengharapan kosong yang tak akan pernah terwujudkan. Damai, sebuah tanya dan gugatan datang silih berganti. Jika dia ada, mengapa tak terlihat? Jika dia ada, mengapa tak terasa? Jika dia ada, mengapa aku kecewa? Jika dia ada, mengapa hidup semakin terasa gelap? Masa depan tak lagi terlihat. Damai, sebuah pertanyaan yang memerlukan jawaban. Semoga Anda dan saya tahu dan mendapatkannya. Di mana? Di sini, di bulan Natal ini. Mari terus merenungkan damai. Bersama saya, Bigman Sirait.